Kadang orang subhanallah hanya tergiur dengan kata-kata syekh, disyekhkan. Di tulisannya atau di suaranya disebut Syekh Fulan. Wah, bangga. Besar kepalanya. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, orang Arab, kalau kamu ke Arab sana, Badui, a'azakumullah, kalau mereka mengembalakan himar, keledai, kadang keledai ini, apa istilahnya, berontak, gak mau jalan. Dikasih beban di punggungnya, gak mau. Ya keluar, apa, berontaknya begitu, kadang mau, kadang gak mau begitu. Suruh jalan, gak mau jalan, dicambuk begini, tetap gak mau jalan. Nah, karena kesal, karena ini orang-orang Arab itu biasa sehari-hari dia katakan, ya Allah, ya Syekh, imsi, ya Syekh, imsi. Dan itu biasa di mereka. Kata himat dikatakan syekh olehnya. Maka jangan kamu tergiur hanya dikatakan syekh. Dien, terangkat, terbumbung tinggi karena disebut syekh dirinya. Ya di hati himar disyekhkan. Belum tentu itu menjadi tazkiyah. Jangan kau anggap itu sebagai rekomendasi. Rekomendasi babnya lain. Ada tersendiri. Jelas-jelas seorang alim mengatakan, Fulan bin Fulan saya tahu, murid saya, dia punya ilmu, adabnya tinggi, manhajnya bagus, begini-begini. Aku menyarankan untuk belajar ilmu darinya, dan semisal itu. Itu tazkiyah. Itu rekomendasi. Hanya kita katakan, Syekh, subhanallah. Dan engkau salah paham. Barakallahu fiik.